Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah membahas tentang khiyarul ghaban, khiyar karena adanya penipuan. Dan kita sudah sebutkan salah satu jenis, yaitu tentang khiyar dari ghaban, dari talaqi rukban, yaitu orang yang mencegat para pedagang yang datang dari luar, menipu mereka dengan membeli dengan harga yang sangat murah. Nah, sekarang kita masuki yang bentuk yang kedua dari khiyarul ghaban, yaitu an-najash adalah tambahan dari seseorang yang tidak ingin membeli barang dengan tujuan menaikkan harga barang penjual, milik penjual, sehingga ya yang ditujukan adalah untuk memberikan manfaat kepada penjual atau memudaratkan pembeli. Jadi dia adalah ziyadatu man la yuridu syira'ah, tambahan yang tidak diinginkan dari orang yang tidak ingin membeli barang, ya. Tujuannya memberikan manfaat kepada pembeli atau memberikan mudarat kepada pembeli. Contoh dari najash, ayol ikhwan, najas ini jual beli seperti ini, kalau kita katakan ya, menambah ada orang yang ketiga, menambah sifat barang, menyebut-nyebut kebaikan barang, menyebutkan harga yang lebih tinggi dari barang, sehingga yang tadinya barang tersebut harganya 100.000, ya, ketika disebutkan oleh orang yang ketiga ini sifat-sifatnya, misalkan barangnya ini mahal atau barangnya ini jarang, langka, barangnya ini sangat bagus, ya, sehingga dia katakan ini harganya di pasaran 150.000, ya, 150.000. Akhirnya tertariklah pembeli membeli barang tersebut dengan harga 150.000, ya, 150.000, padahal di pasaran paling tinggi harganya adalah hanya 110.000, misalkan, hanya 110.000. Ini harga yang paling tinggi. Kemudian dia tipu dengan harga 150.000 dengan menyebutkan sifat-sifat orang ketiga, menyebutkan sifat-sifat yang luar biasa, ya, menyebutkan sifat-sifat yang sehingga barang tersebut menjadi lebih tinggi di mata pembeli, dan pembeli dalam hal ini sangat tertipu karena adanya orang ketiga ini. Maka yang dilakukan oleh najis, ya, itu orang yang melakukan hal ini adalah perbuatan dosa. Rasulullah SAW mengatakan, wala tanajashu, janganlah kalian melakukan najis. Najas, yaitu mengangkat harga barang, ya, seperti yang disebutkan tadi, padahal dia tidak ingin membeli barang tersebut. Maka seperti ini penipuan terhadap pembeli, maka dia memiliki hak khiyar, memiliki hak pilih khiyarul ghaban karena sudah ditipu oleh penjual. Ya, maka boleh dia kembalikan barangnya atau minta kelebihan kewajaran dari uang yang telah dibayarkan, dia minta dikembalikan. Misalkan tadi 150.000 harga tertinggi 110.000, dia minta 40.000. Ya, kalau penjual tidak mau, maka dikembalikan barangnya dan uangnya seluruhnya diambil. Ini adalah hak khiyar al-ghaban, khiyar karena terjadi penipuan. Dan ini diharamkan, ya, ikhwan, penipuan seperti ini diharamkan. Termasuk bentuk ya, yang dijelaskan oleh para ulama sebagai bentuk an-najash, ya, adalah memberikan diskon yang sebenarnya dia adalah penipuan terhadap para pembeli. Penipuan terhadap para pembeli dengan mengatakan ini barang ini diskon 50%, padahal sebelum barang tersebut didiskon harga sudah dinaikkan, ya, harga sudah dinaikkan dan bukan harga aslinya, makanya termasuk bentuk penipuan kepada para pembeli. Diskon 50%, ya, padahal harga sebelum adanya diskon dia misalkan harganya 100.000, kemudian sebelum sebelum apa dia pakai pasang diskon tersebut, dia bilang di sini harga barang ini 200.000, diskon 50%, diskonnya 50%. Maka ya ini sama seperti itu penyebutan barang yang lebih tinggi, sehingga termasuk penipuan kepada para pembeli. Apabila terjadi seperti itu, maka boleh bagi pembeli untuk membatalkan jual belinya atau meminta kelebihan uang yang sudah dibayarkan tersebut, yang tadinya 200.000 dia minta kembalian 100.000. Allah alam bisawab ya. Ini termasuk bentuk perbuatan dusta ya, termasuk perbuatan dusta. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu pula penipuan yang dilakukan oleh para pedagang ya, dengan mengatakan saya membeli barang, misalkan dia beli barang dengan modal 100.000. Dia katakan ini modalnya saja 150.000. 150.000. Padahal dia dusta, dia beli barang tersebut dengan harga 100.000. 100.000 saja dia bilang kepada pembeli, ini saya beli dengan harga 150.000 agar dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari perkataan itu. Maka ini termasuk bentuk ghaban, penipuan yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual. Maka boleh juga diminta penipuan ini diminta apanya? Diminta kembalian, memiliki hak khiyar, memiliki hak khiyar. Allah alam bisawab ya, ini insyaallah untuk pelajaran yang ketiga tentang hak khiyar ghaban karena adanya Najash. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.